لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Bekerja adalah salah satu bentuk ibadah. Walaupun aktivitas bekerja kini dibatasi hanya di rumah, tidak hanya untuk dipandang manusia saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله جميعا إخواني في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله أجمعين معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله في sore hari ini dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Ahadithul Akhlaq buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah atau Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita masih membahas tentang fadilah-fadilah atau keutamaan tentang birrul walidain, bahwasannya dinul Islam, agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada seorang anak untuk menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik, bermuamalah dengan baik kepada kedua orang tuanya. Dan kita masih membahas tentang athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dinukilkan dari Atha bin Yasar radhiyallahu atau rahimahullahu taala, bahwasannya Atha bin Yasar pernah berkata, datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Abbas dan dia berkata bahwasanya dia telah meminang seorang wanita, namun sang wanita tersebut enggan menikah dengan dirinya. Jadi menolak pinangannya. Namun tatkala datang laki-laki yang lain meminang wanita tersebut, dia menerima pinangan orang lain tersebut. Maka laki-laki yang datang kepada Ibnu Abbas tersebut, ini merasa cemburu. Akhirnya terbakar amarahnya, sehingga membunuh sang wanita tersebut. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apakah masih ada kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah perbuatan dosa besar yang dia lakukan membunuh sang wanita tersebut? Maka kemudian Abdullah bin Abbas bertanya kepada sang laki-laki tadi, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Maka sang laki-laki menjawab, tidak, ibuku telah meninggal dunia. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata kepada sang laki-laki, kata Ibn Abbas, jika demikian bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguhlah untuk beramal saleh, berbuat kebajikan, ya, semaksimal yang bisa engkau usahakan. Maka di lain kesempatan, Atha bin Yasar berkata atau bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya, tentang pertanyaan Ibnu Abbas kepada sang laki-laki tersebut tentang ini sosok seorang ibu. Tatkala Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah ibumu masih hidup? Maka Atha bertanya, ini ada apa gerangan Ibnu Abbas? Tatkala datang laki-laki kepada engkau yang ingin bertaubat dari dosa besarnya, engkau bertanya tentang kehidupan ibunya. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kata Ibnu Abbas, inni la'a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jal min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak pernah mengetahui sebuah amalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbakti kepada seorang ibu. Bahwasanya birrul walidah, berbakti kepada seorang ibu adalah amalan yang sangat tinggi nilainya. Yang dengan amalan tersebut seorang hamba, ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup masa lalunya yang kelam dengan kebaikan yang agung tersebut. Penulis Syekh Abdul Razzaq menyebutkan di antara faedah hadis yang mulia ini, ya, bahwasannya seseorang yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ingin berhijrah meninggalkan maksiat dan masa lalunya yang kelam, maka hendaknya dia bertanya kepada orang yang tepat, kepada pihak yang tepat, yakni kepada para ulama. Jangan bertanya kepada selain ulama. Fahadha ar-rajul as-sa'il qad wufiqa fi su'ali habril ummah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana laki-laki dalam athar tersebut, ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, ya, dia bertanya kepada sosok yang tepat, yakni seorang ulama umat ini, seorang penerjemah Al-Quranul Karim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka hendaknya tatkala kita bertanya tentang sebuah permasalahan, ya, kita mencari orang yang memang ahli di bidangnya, yang memang istiqamah di atas tuntunan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertanya kepada sosok ulama yang rabbani, yang berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, wa kulluna yadhkur qissata ar-rajuli Alladzi qatala 99 nafsan. Insyaallah setiap kita masih ingat tentang sebuah kisah, ini kisah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dia telah membunuh 99 jiwa. Ya, dia telah membunuh 99 jiwa. Thumma ja'ala yas'al, kemudian dia bertanya, ya, hal lahu min taubatin? Apakah dia masih ada kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia membunuh 99 nyawa tersebut? Maka di kali yang pertama, sang laki-laki tersebut diarahkan kepada sosok rahib, seorang ahli ibadah. Ya, bukan seorang ulama, bukan seorang pakar fikih. Dia diarahkan kepada ini sosok manusia yang zahirnya alim, rajin beribadah, namun dia bukan orang yang berilmu dan bukan orang yang faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Fasa'alahu. Ya, maka dia bertanya, apakah masih ada taubat bagi dirinya? Faqala laisa laka taubatun. Maka sang rahib, sang ahli ibadah tersebut, dia menjawab bahwasanya tidak ada lagi kesempatan taubat bagi laki-laki tersebut. Setelah membunuh 99 nyawa, dosa yang sangat besar, maka tidak ada lagi pintu taubat bagi dirinya. Apa yang terjadi? Faqatalahu wa kammala bihil mi'ah. Maka akhirnya sang laki-laki tersebut, tatkala dijawab oleh seorang rahib bahwasanya tidak ada taubat bagi dirinya, dia kembali terbakar emosinya. Maka dia membunuh sang rahib tersebut sehingga genaplah pihak yang dia bunuh sebanyak 100 jiwa dan 100 nyawa yang dia tumpahkan darahnya dengan tanpa hak. Ya. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardhi. Namun sang laki-laki tersebut tidak putus asa untuk berbenah diri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih memiliki usaha, keinginan untuk meninggalkan masa lalunya. Maka dia kembali bertanya kepada manusia tentang sosok orang yang paling alim di muka bumi. Fadulla ala rajulin alimin. Maka di kali yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang berilmu, seorang ulama, ya, yang memang benar-benar faqih di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin, fahal lahu min taubah. Kemudian sang laki-laki berkata kepada seorang alim, kepada sang alim tersebut, bahwasannya dia telah membunuh 100 nyawa. Apakah masih ada kesempatan bertaubat kepada Allah setelah dosa yang sangat banyak tersebut? Apa jawaban sang alim? Maka sang alim dia menjawab dengan ilmunya, bukan dengan perasaannya, tapi dia menjawab dengan ilmu, ya, yang dia fahami tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sang alim berkata, "Naam, iya wahai fulan. Masih ada kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah? Apa yang bisa menghalangi antara engkau dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya, selama engkau datang menghadap Allah dengan hati yang ikhlas, dengan niatan yang tulus dan jujur, engkau ingin kembali kepada Allah, engkau ingin meninggalkan dosa dan maksiatmu, maka tidak ada penghalang antara seorang hamba dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun sang alim memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada sang laki-laki tadi untuk meninggalkan kampung halamannya, ya, yang buruk, yang rusak, dan berhijrah ke tempat yang baru, ke lingkungan yang baru, yang penduduknya adalah orang-orang yang saleh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sang alim, intaliq ila ardi kadha wa kadha, wahai fulan, pergilah ke daerah ini dan daerah itu. Fa inna biha unasan ya'budun Allah, karena sesungguhnya di sana ada manusia-manusia yang saleh, yang taat, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'ahum, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. bersama orang-orang yang saleh tersebut. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in, dan jangan sekali-kali engkau kembali ke kampung halamanmu, ya, ke tempat lamamu, karena sungguhnya dia adalah tempat yang buruk, yang bisa membuat seorang hamba terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razzaq, fabassarahu wa nasahahu wa dallahu ila tariqi taubah wa lam yuqannithu. Ya, maka sang alim tersebut memberikan dia yakni ilmu, memberikan dia nasihat, menunjukkan dia kepada jalan taubat dan tidak membuat dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Famadza kana, apa hasilnya? Ya. Setelah sang laki-laki tersebut diberikan nasihat, diberikan wejangan, ya, ditunjukkan cara taubat yang benar, apa hasilnya? Intalaqa dzalika ar-rajulu ila tilkal ardi allati awsahu biha dzalikal 'alim taiban ila Allah. Maka sang laki-laki tersebut langsung meninggalkan tempat tinggalnya yang lama, lingkungannya yang buruk, ya. Dia berpindah ke daerah atau ke negeri yang diwasiatkan oleh gurunya, oleh sang alim tersebut, dalam kondisi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melangkahkan kakinya, ya, untuk menuju tempat yang baru, yang didorong oleh rasa ingin bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza nasafa at-tariqa atahu al-maut, sampai tatkala sang laki-laki tersebut di tengah perjalanan, ya, ajal kematian menghampiri dirinya. Belum sempat dia sampai ke tempat tujuan, lingkungan yang baik, yang saleh tersebut, untuk memperbaiki dirinya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang saleh, di tengah jalan ajal kematian menghampiri dirinya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab, maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih, ya, tentang laki-laki tersebut. Siapa yang berhak membawa laki-laki tersebut, apakah malaikat rahmat atau malaikat azab? Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat berkata, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah, sungguhnya laki-laki ini kamilah yang berhak membawanya, karena dia telah pergi meninggalkan kampung halamannya yang buruk. Dia pergi dalam kondisi, ya, benar-benar menghadirkan hatinya, meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang sebagai orang yang bertaubat kepada Allah, yang ingin memperbaiki dirinya, yang ingin beribadah dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul azab, namun malaikat azab berkata, berhujjah, innahu lam ya'mal khairan qat. Ya, aku yang berhak membawa dia, kata malaikat azab. Kenapa? Karena dia belum pernah beramal kebaikan, ya, satu amalan pun. Dia belum ada amalan kebaikan yang dia lakukan. Fa'atahum malakun fi surati adamiyin faja'aluhu bainahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang lain, ya, yang yakni berbentuk seorang anak Adam, seorang manusia, yang dijadikan sebagai hakim di antara dua kelompok malaikat yang berselisih tersebut. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya. Malaikat ketiga inilah yang menjadi penengah sebagai hakim di antara dua pihak yang berselisih. Faqala, maka malaikat yang menjadi hakim tersebut berkata, qisu ma bainal ardhaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu. Ya. Sekarang coba diukur, ya, jarak antara mayat laki-laki tersebut dengan tempat yang lama dan dengan tempat yang baru, kira-kira lebih dekat kemana? Ya. Kalau seandainya jasad laki-laki tersebut lebih dekat ke tempat yang buruk, maka malaikat azablah yang berhak membawa laki-laki tersebut. Namun jika sekiranya jasad sang laki-laki lebih dekat kepada tempat yang baik, tempat orang-orang yang saleh tersebut, maka malaikat rahmatlah yang lebih berhak membawa laki-laki tersebut. Faqasuhu fawajaduhu adna ilal ardi allati arad faqabadathu malaikatur rahmah. Maka tatkala ya semua pihak bersepakat untuk mengukur ya mana yang paling dekat, ternyata didapatkan bahwasanya yang paling dekat adalah jarak jasad laki-laki tersebut ke tempat yang baru, ke tempat orang-orang yang saleh tersebut. Ya, akhirnya sang laki-laki tersebut dibawa oleh malaikat rahmat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya, ini menggambarkan kepada kita hadis yang mulia ini, bahwasannya bertanya kepada sosok yang tepat adalah sebuah kewajiban. Karena kalau seandainya seseorang bertanya kepada pihak yang tidak tepat, ya, justru yang ada keburukan. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala, namun yang ada dosa kembali membunuh orang. Tapi tatkala dia bertanya kepada pihak yang tepat, insyaallah ya diberikan jawaban yang tepat, yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Maka tatkala kita hendak bertanya, carilah orang yang memang amanah, ya, orang yang memiliki kapasitas ilmiah yang baik, yang amanah, ya, di atas agamanya. Kata Syekh Abdul Razzaq, qawlu Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Adapun ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tatkala bertanya kepada sang laki-laki, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Ai hal ummuka ala qaidil hayah, yakni apakah ibumu masih dalam kondisi hidup di dunia ini? Li'annaha tharwatun 'azimatun fi babi raf'id darajat wa takfiriz dzunub. Karena kehadiran seorang ibu, ya, perbaktian seorang anak kepada ibunya merupakan pintu yang sangat agung, ya, di dalam raf'ud darajat, di dalam bab mengangkat derajat dan mengugurkan dosa-dosa seorang hamba. Yakni kebaikan seorang anak kepada ibunya adalah di antara pintu yang sangat besar yang membuat dosa-dosa seorang anak tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karenanya Ibnu Abbas, ya, dengan kefakihannya, dengan kecerdasannya, tatkala ada seorang pendosa yang ingin bertaubat kepada Allah, Ibnu Abbas arahkan untuk berbakti kepada ibunya. Karena berbakti kepada ibu, berbakti kepada orang tua adalah pintu terbesar yang mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, dan pintu yang sangat besar yang bisa menggugurkan dosa-dosa seorang anak Adam. Kemudian kata penulis, athara qawluhu ummuka hayyatun tasa'ulan 'inda 'Atha ibn Yasarin ar-rawi 'an Ibn Abbas. Nah, yakni ucapan Ibn Abbas, apakah ibu masih hidup? Ya, itu mendorong Atha ibn Yasar untuk bertanya-tanya perawi dari Ibn Abbas tersebut. Ya. Mendorong Atha bin Yasar bertanya-tanya, kenapa Ibn Abbas kok sampai bertanya tentang keadaan ibunya? Pasti ada sesuatu, ya. Pasti ada perkara yang besar di sana. Nah, maka ucapan Ibn Abbas, ummuka hayyatun, itu mendorong Atha bin Yasar untuk bertanya-tanya tentang ini keagungan seorang ibu bagi anaknya. Lakinnahu tarayyatha hatta wajada alwaqta munasiban fasa'alahu kama sayati. Akan tetapi Atha bin Yasar enggak tergesa-gesa, ya, dia tidak langsung bertanya ya, di saat itu juga. Tapi dia berusaha mencari waktu yang sesuai untuk bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang, ya, pertanyaannya, apakah ibunya masih hidup tersebut, ya. Jadi Atha' bin Yasar mencari waktu yang tepat untuk bertanya kepada Ibnu Abbas tentang rahasia di balik pertanyaan tersebut. Qala ar-rajul, ya, tatkala Ibnu Abbas bertanya tentang ibunya, apakah masih hidup, maka sang laki-laki berkatalah, tidak wahai Ibnu Abbas, ibuku telah meninggal dunia. Falam yuqannithu aidan, ya, maka Ibnu Abbas juga tidak membuat sang laki-laki berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Ibnu Abbas bertanya apakah masih hidup ibunya, kemudian dia jawab tidak ada, sudah meninggal dunia. Ibnu Abbas tidak membuat sang laki-laki berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bal qala lahu, akan tetapi Ibnu Abbas hanya mengatakan, tub ila Allah azza wajal, kalau begitu wahai fulan, bersungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza sya'nu ahli al-'ilmi, kata Syekh Abdul Razzaq, itulah, ya, yang semestinya dimiliki oleh seorang ahli ilmu, wal fiqhi fi dinillah azza wajal, orang-orang yang faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, inilah yang semestinya dilakukan oleh para ulama, ya. Annahum la yuqannituna an-nasa min at-taubati mahma kana adh-dhanbu, bahwasanya para ulama itu tidak pernah membuat manusia berputus asa dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa yang mereka miliki. Ini tugas para ulama, ya, membuka pintu harapan bagi manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya malah menghalangi mereka dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya malah membuat mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tugas para ulama adalah menjadikan manusia kembali kepada Allah, ya, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita membuat orang lain berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batasan, ya, terhadap jiwa-jiwa mereka, jangan sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun engkau melampaui batasan, maka jangan sekali-kali engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa yang kau miliki. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosamu, semua kesalahan-kesalahanmu. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah dialah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Tatkala seorang hamba jujur kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan niat yang ikhlas, dengan hati, ya, yang penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Sa'alahu fi hadzal maqam, hal ummuka hayyatun, ya, dalam ini situasi seperti ini Ibnu Abbas bertanya tentang ibu sang laki-laki tersebut, apakah masih hidup. Lianna maqam al-hasanati allati yanaluha al-'abdu fi birrihi li ummihi tarfa'uhu darajatin 'aliyatan 'inda Allah wa tukaffiru 'anhu dhunuban wa sayyi'atin katsiratan. Kenapa Ibnu Abbas sampai bertanya tentang ibunya tatkala dia hendak bertaubat kepada Allah? Kata Syekh Abdul Razzaq, karena, ya, maqam kebaikan, ya, yang didapatkan seorang hamba di dalam perbaktiannya kepada ibunya, itu akan membuat dia terangkat sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan membuat dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa yang dia miliki. Subhanallah. Maka ini ikhwani fillah wa akhwati fiddin, ya, memotivasi kita semua, ya, secara khusus yang masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang masih hidup, jangan sia-siakan keberadaan mereka berdua. Ya, adanya kedua orang tua kita adalah di antara pintu surga yang masih Allah inginkan untuk kita dapatkan. Maka jangan kita sia-siakan pintu surga tersebut, ya, dengan kedurhakaan kita, dengan kelalaian kita, ya, dengan sikap arogan kita kepada kedua orang tua kita. Islam mengajarkan setiap muslim dan muslimah untuk menjadi pribadi yang, ya, ini berterima kasih kepada pihak yang berbuat baik kepada dirinya, yang berjasa kepada dirinya. Dan demi Allah, tidak ada pihak yang lebih besar jasanya kepada kita melebihi jasa kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik untuk senantiasa memaksimalkan pintu birrul walidain kepada kedua orang tua kita, ya, selama mereka berdua masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua orang tua kita, ya, menjaga mereka di atas kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas jalan-jalan keistiqomahan. Wallahu taala alam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bekerja adalah salah satu bentuk ibadah. Walaupun aktivitas bekerja kini dibatasi hanya di rumah, namun, memakai pakaian yang terbaik tidak hanya untuk dipandang manusia saja. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل